بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ayat yang kita baca tadi dari ayat 28, 29, kemudian 30 sampai 31 itu masih ada kaitannya dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya, di mana sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa seperti halnya Ashabul Kahfi yang mereka itu setelah berada di dalam kebersamaan dengan orang-orang soleh, nah kita diperintahkan untuk bersabar bersama mereka, ya, karena dengan orang berkumpul dengan orang soleh itu butuh kesabaran, ya, dan jangan sampai kemudian kita tergiur oleh orang-orang yang tidak soleh lalu kemudian meninggalkan orang-orang soleh, ya, jadi kabita ya ningali batur. Ya, hirup senang gitu kan dengan kemewahan-kemewahan, ya, dengan kebebasan hidup bebas, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa tergiur melihat orang-orang yang hidupnya bebas, melakukan apa saja bebas. Ya, jangan sampai memalingkan mata kita kepada mereka, ya. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dan dilalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini berkenaan dengan orang-orang beriman yang jangan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu, ya, saat itu adalah orang-orang yang fakir gitu kan. Ya, sampai orang-orang kaya yang kafir ini sangat melecehkan orang-orang fakir. Ya. Kami akan beriman kalau orang fakirnya disingkirkan. Ya, jadi orang-orang yang orang-orang yang hatinya dipalingkan oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu itu selalu melihat dunia ini dari yang nampak, ya, dari materi yang nampak yang ada pada diri mereka. Ya. Nah, sedangkan Rasulullah diajarkan oleh Allah, ya, agar melihat manusia itu jangan dari tampilan fisik. Dia berpakaian seperti itu ya mungkin yang dia punya hanya itu gitu. Ya, tapi kita enggak boleh juga kemudian sebenarnya kita mampu berpakaian yang bagus. Ya, tapi ngajak pakai nu bolong-bolong anu geus kucel, ya, itu jangan. Kalau seperti itu tidak boleh, karena Allah juga menginginkan, ya, anjang dura ila asari nikmatihi. Jadi Allah menginginkan melihat dari asar, dari bekas nikmat yang Allah berikan itu Allah ingin lihat, ya, dari nikmat Allah itu ingin dilihat oleh Allah. Jadi kita harus memakai yang kita punya gitu, ya, jangan berlebihan juga kayak orang-orang yang mengaku mereka orang sufi gitu kan, orang-orang juhud, padahal juhud tidak seperti itu gitu kan. Mereka sebenarnya mampu memakai pakaian yang lebih layak, justru mereka memilih pakaian yang compang-camping, ya, gitu. Bahkan bisa jadi, dan memang banyak yang memakai pakaian bolong-bolong compang-camping itu orang-orang preman yang aja di bolongan, urna gitu kan, baju bolong-bolong dan sebagainya. Justru itu bukan mencerminkan orang beriman, justru itu mencerminkan orang fasik, ya, orang preman itu orang fasik yang membangkang tidak taat pada Allah, ya. Jadi orang-orang beriman itu ya memakai apa yang dia punya. Kalau memang yang dia punyanya sudah tidak kelihatannya kusut, ya, kelihatannya tidak Ya, bahkan mungkin dia ada yang bolong, tapi karena tidak ada lagi ya dia masih pakai juga, ya itu wajar seperti itu. Ya tinggal kita kalau melihat orang seperti itu tuh jangan membiarkan. Ya kan? Kita punya kan baju lebih banyak ya kita kasihkan kepada mereka. Gitu ya. Jangan sampai oh bangga berteman dengan orang miskin tapi dia tidak mau membantu. Nah itu salah. Ya, teman saya waktu lihat gitu. Jadi melihat memang kita harus senang kepada orang miskin tapi jangan kemudian membiarkan kesusahan mereka, harus dibantu. Ya, apalagi kalau hanya untuk pencitraan. Ya kan? Gitu. Oh, saya nih berteman dengan orang miskin gitu, supaya dilihat oleh orang lain. Ya. Gitu. Justru malah orang miskin kemudian dikunjungi oleh orang lain ya lalu dipoto ya, mereka bukan itu yang mereka harapkan. Orang-orang yang tidak mampu itu mereka mengharapkan apa, bantuan gitu. Lain mengharapkan dipoto di ya, disebarkan untuk pencitraan, bukan ya, mereka tidak ingin itu ya, belusukan segala macam ya, tapi benar dibantu atau tidak gitu kan ya. Jadi sekarang itu banyak orang-orang miskin yang hanya dimanfaatkan saja ya kan, dimanfaatkan untuk kampanye gitu supaya menganggap wah ini pro orang miskin. Buktinya ketika sudah menjadi pejabat, sudah menjadi pemimpin ya kan, nggak ada mereka peduli. Itu hanya dijadikan dimanfaatkan saja. Nah kita berteman dengan orang yang kurang mampu itu bukan seperti itu ya, bukan ingin dipuji oleh orang, wah kamu mah hebat ya peduli terhadap orang miskin, bukan ingin dipuji seperti itu ya, tapi kita ingin berusaha membantu mereka ya. Jadi jangan biarkan melihat teman kita yang kurang mampu itu dalam kesusahan, kita harus bantu. Pakaian mereka kita harus bantu, ya kan? Semuanya yang kita mampu bantu kita bantu. Jangan sampai kita membiarkan. Nah, Salman Al-Farisi memakai mantel seperti itu ya, kan memang tidak ada lagi. Dan Rasul pun ya tidak kaya, tidak banyak bajunya juga sehingga harus memberikan kepada yang lain. Ya, bahkan Rasul itu kalau melihat orang yang datang kepada beliau kemudian dilihat orang itu cumpang camping ya, pakaiannya enggak benar, itu langsung nyuruh kepada orang untuk membelikan baju ya, dikasih pakaian yang lebih layak lalu dikasih makan sebagainya. Rasul itu begitu, setiap melihat orang yang kurang mampu langsung dibantu ya, jadi tidak dibiarkan ya, apalagi dijauhi, apalagi dikucilkan, disuruh, diusir gitu kan. Nah itu tidak seperti itu ya. Nah kenapa seperti itu pandangan kita terhadap manusia ya, bukan melihat apa yang lahir, karena ukurannya kemuliaan orang itu bukan dari kekayaan dan kemiskinannya tapi karena keimanan dia. Makanya oleh Allah disebutkan berikutnya itu waqulil hakum mirabbikum, kebenaran itu dari Tuhan mereka, dari Tuhan kalian. Maka siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Jadi pilihannya itu. Ini bukan perintah yang sesungguhnya. Ya, kamu mau iman enggak apa-apa, mau kafir juga enggak apa-apa. Ya. Ya, bukan perintah, tapi ini berupa apa? Ancaman dan peringatan. Wa'idun wa indalu. Ya, buktinya dilanjutkan oleh Allah yang di ayat yang lanjutannya inna atadnya, tapi ini mengatakan kalau kamu memilih menjadi kafir, memilih kekafiran, tapi ingat inna atadna lizalimi. Ya, sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang zalim itu narun ahata bihim suradibuha. Ya, api neraka yang pagar-pagarnya itu mengelilinginya bagaikan apa? Ya, bagikan gelang yang mengelilingi pergelangan tangan. Ya, jadi enggak bisa keluar gitu. Ya. Kalau mereka meminta pertolongan, mereka kehausan, dari kan haus, panas, haus, minta minum, dikasih minumannya. Apa minumannya? Bima'in kalmu lias biluju, air yang seperti besi yang meleleh, ya, tembaga yang meleleh, yang membakar atau mengelupas wajah mereka. Ya, jadi sopeng ngejerit gitu kan, minta tolong. Ya. Bukannya meredakan jeritan mereka, justru malah menambah. Ya, nah itu di neraka ya seperti itu. Tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada lagi yang merasa kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka di dunia juga enggak punya rasa kasihan. Gitu ya, itu balasan yang setimpal. Ya. Maka itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, jadi walaupun di dunianya kaya, dia kafir, ya dia tidak beriman, tidak beramal soleh, ya seperti itu. Balasannya yang menjadi balasan dari Allah. Nah sebaliknya, orang beriman dan beramal soleh, innaladzina amanu wa amilus solihati innalanudiu ajroman ahsana amal, walaupun dia miskin gitu. Jadi walaupun dia miskin, tapi dia beriman, beramal soleh, nggak akan disia-siakan oleh Allah. Ya, bahkan mereka akan diberikan oleh Allah apa? Surga Aden. Ya, surga yang menjadi tempat tinggal mereka, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan mereka itu dikasih perhiasan. Tuh, benar ternyata ketika di surga. Walaupun waktu di dunia yang miskin, itu kan pakaiannya bolong-bolong, ya bahkan dianggapnya itu bau, gitu kan? Ya dianggapnya itu kucel dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya dia kaya. Ya pada hakikatnya dia kaya, yaitu ketika di surga Allah akan memberikan perhiasan. Ya, jadi tidak usah kita merasa sedih. Ya sekarang nggak punya perhiasan, nggak punya emas. Ya ada yang punya simpanan emas? Tidak ada ya. Ya kelihatan dari wajah-wajah. Ada kebangetan gitu kan. Punya perhiasan emas. Ya. Jadi nggak usah sedih. Ya, enggak punya persediaan emas. Ya, enggak punya apa? THR ya. Mau lebaran. Ya, baju baru udah beli belum? Hah? Ya, enggak usah dipikir, nanti juga bakal tersedia sudah tentu. Ya. Enggak usah dipikir. Nanti ada yang beliin. Ya. Bahkan Rasulullah itu kan beliau tidak lama menyimpan uang itu, enggak lama. Dinar, menyimpan uang dinar, dirham itu kalau masih ada langsung dikasihkan, disedekah. Beliau itu. Ya. Gitu makanya jangan kemudian kita menganggap bahwa harta kita itu adalah yang kita simpan di tabung. Hanya itu. Ah, saya mah punya harta teh, seberahnya nabung teh gitu dihitung itu. Jadi menganggap bahwa harta yang kita miliki itu yang kita simpan, yang kita tabungkan. Bukan itu, justru harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah ya, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nanti buktinya ya, Allah akan menggantinya, memberikan yang lebih baik. Ya. Nggak usah, apalagi laki-laki kan nggak boleh pakai emas di dunia itu, nggak boleh ya, nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra, itu nggak boleh, haram kalau untuk laki-laki ya. Laki-laki pakai gelang emas nggak boleh, nggak boleh pakai perhiasan kalau laki-laki. Kan emas nggak boleh, selain emas, kalau emas nggak boleh. Iya, termasuk juga anting. ya. Nah kalau di surga mah bisa dikasih, nggak apa-apa. Yang gelang dari emas, bahkan katanya tidak ada penghuni surga yang mau surga kecuali kan dikasih tiga gelang, tiga macam gelang, yaitu gelang dari emas, perak, dan lulu yang mutiara, ya itu. Wayal basuna siaban hudro, nah itu mereka akan memakai baju hijau min sundusin. Apa sundus? Sutra yang tipis, yang lembut. Wa istabrok, sutra yang tebal. Ya. Nah, ini diantaranya saja, tapi bukan berarti semua baju di surga hijau, enggak. Warna-warna banyak. Ini diantaranya saja. Jadi ini kan hanya memberikan contoh agar kita merasa tergiur. Ini kan kenapa ada dikasih sutra? Karena sutra itu adalah kain yang paling mahal, yang paling indah kan? Benar nggak? Makanya laki-laki nggak boleh pakai sutra, itu untuk perempuan aja. Karena sutra itu saking lembutnya, itu bisa mempengaruhi kepribadian orang. Lelaki itu kan secara tabiat dia tegas keras. Namun akhirnya dipakaikan sutra, nah, itu jadi apa? Berubah nanti. Jadi kayak perempuan. Nah, kalau untuk perempuan cocok. Perempuan ya. Itu. Nah, kalau di surga udah beda lagi. Ya. Ya, itu juga enggak cocok perempuan pakai rompi. Oh, yang rok itu. Ya asal yang namanya pakaian itu kan selain dia secara syar'i gitu ya, bisa menutup aurat, tidak memperlihatkan bentuk dan sebagainya, juga dikembalikan kepada adat. Adat di suatu tempat, pakaian itu ada punya kekhususan. Ya pakaian santri seperti apa, pakaian preman seperti apa. Kan di satu tempat itu tergantung adat, makanya itu kena kaidah al-adatu muhakkamatun. Adat itu menjadi hukum. Ya, ada ciri kan? Ada ciri. Ciri di satu tempat ada ciri masing-masing. Ya, udah tahu kita misalnya pakaian itu pakaian orang-orang fasik, preman. Ya, lalu kita pakai, ya berarti kita sama aja dengan memasukkan diri kita termasuk mereka dalam kelompok mereka. Ya. Nah, jadi ini, nah kemudian duduk di atas sofa, sofanya juga enggak, bukan sofa sembarangan, ada perhiasannya di sofa itu, bahkan ada panjang, gitu kan. Ada payungnya. Ini hanya gambaran saja, karena pada saat nanti kita melihat yang sebenarnya di surga, itu akan tercengang, karena tidak sesuai bayangan gitu. Ini untuk supaya mendorong tergiur aja. Hah? Iya, siga brosur lagi. Tapi hari brosur makan justru siga nu bagus gitu kan. Pada saat lihatnya oh, ya malah jelek. Ya kalau surga enggak. Ini brosur surga. Ya, tapi pada saat lihat itu lebih hebat lagi, lebih indah lagi kenyataannya itu. Ini hanya brosur surga yang gambarannya ini. Potretnya. Ya, jadi itu yang menjadi prinsip ya bagi kita dalam melihat hubungan dengan sesama manusia, ya, dengan melihat keimanan dan kekafirannya, ya, kesolehannya, bukan dilihat dari hartanya. Makanya nanti kita memilih komunitas ya kalian, kita harus bergabung berkomunitas. Jadi salah kalau orang jangan berkelompok-kelompok, jangan bergolongan-golongan, ya. Ya kita harus bergolongan, tapi dengan orang soleh saja. Nah nanti di kelompok orang-orang soleh itu tidak dibeda-bedakan berdasarkan harta, berdasarkan keturunan, tidak. Ada keturunan dari mana aja, ya kan? Di situ ada orang miskin, ada orang kaya. Ya, dari orang mana saja berasal, semua berkumpul asalkan mereka punya visi misi ya kesolehan itu. Itu akan berkumpul di sana. Ya. Gitu. Ya, walaupun bukan berarti kita, apalagi di pesantren ya, semuanya kan orang muslim, orang beriman kalau di pesantren. Ya, tinggal nanti orang itu akan bersatu dengan, akan akrab dengan yang sesuai dengan jiwanya. Ya, seperti itu. Tapi semua orang beriman harus menjadi saudara. Ya, sampai di situ ya komentar dari apa yang kita baca ya, sebagai pelajaran-pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ustaz, pertama Charis. Jadi apa? Jadi kalau misalnya ada komunitas ini misalnya buruk ya, anggap kita buruk gitu komunitas itu. Nah, menurut tadi situ ya anak tanggap gitu. Jadi bergaul dengan komunitas walaupun buruk itu lebih baik daripada tidak bergaul. Nah, penjelasan lebih luasnya bagaimana kalau berkaitan dengan ayat ini? Bergaul dengan masuk dalam komunitas beda. Beda pengertian. Jadi dalam hadis itu bergaul. Bergaul dalam arti kita berbaur dengan orang, tapi bukan berarti kita memasukkan diri kita bagian dari mereka. Kita bergaul dalam arti yang kita berinteraksi. Gaul itu berinteraksi, ya ngobrol, ya bersosial, jual beli dan sebagainya, ya transaksi dan sebagainya. Bahkan masuk di situ dakwah, kita punya tujuan dakwah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis hadisnya itu kafalu tunas wa yasbiru ala adahum khairun ya miman la yuhalu tunas wa la yasbiru ala adahum. Jadi bergaul dengan manusia dan sabar dengan dari gangguan-gangguan mereka itu lebih baik daripada tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Itu bergaul artinya nanti kamu di sekolah kamu ya, atau di lingkungan tempat tinggal kamu bisa kan ada orang yang solehnya, ada orang yang tidak. Nah kalau bergaul itu sedengan semua, nah pasti nanti ada gangguan-gangguan yang tidak enak pada diri kita, ya kita bersabar. Tapi untuk menjadikan komunitas orang-orang yang lebih dekat dengan kita ya itu beda. Jadi harus membedakan arti bergaul secara umum dan dalam arti berteman dekat, itu beda. Makanya dilihat hadis yang lain, kalau dalam masalah teman dekat Rasul mengatakan apa? Almaru ala dini walilihi, seseorang itu tergantung agama dengan teman dekatnya. Falyang zulah adukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat dengan siapa dia berteman dekat. Artinya berteman dekat itu duduk bersama, makan bersama, pergi bersama. Ya, itu teman dekat. Nah, kalau untuk teman dekat jangan sekali-kali kita dengan orang-orang yang buruk. Ya, orang-orang yang tidak soleh pasti akan ke bawah. Ya, pasti akan ke bawah. Walaupun misalnya kita bisa membawa mereka kepada kebaikan, nanti pada satu saat mereka akan mengajak kita kepada keburukan. Ya kan? Kan gak mau orang itu diajak terus, tapi mereka juga ada saatnya mengajak. Ya kan? Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang tidak soleh, kita bergaul tapi tidak menjadikannya sebagai teman dekat kita. Harus bisa membedakan. Silakan, ada lagi? Benar. Ya. sama besar juga, bahkan kulitnya ditebalkan supaya merasakan perihnya neraka. Karena yang merasa perasa itu kan kulit. Makanya kalau kulit disuntik apa kebal, disuntik tidak merasa kan, jadi tidak merasa. Nah itu yang merasa, bisa merasakan sakit itu kan kulit. Nah kulit orang di neraka itu ditebalkan supaya dia benar-benar merasakan perihnya siksa neraka itu. Nah penghuni neraka itu juga sama besar. Kalau dia duduk itu Mekah dan Madinah kardiukan, terduduki Mekah dan Madinah. Hah? Ya besar. Jadi besar. Ya. Jadi manusia itu kan akan kembali ke awal penciptaan, yaitu Nabi Adam. Karena kata Rasulullah, mazalah yang kusuh. Ya, manusia itu terus menerus berkurang. Ya, apa nggak mendekan apa? Mendekan, ya, mendekan. Menjadi semakin pendek terus gitu. Sampai banyak kurcaci gitu, sekarang. Ya, semakin kecil manusia itu. Dan nanti di akhirat kembali lagi ke awal penciptaan. Gitu ya. Jangan ada lagi. Ini sekalian aja lah bahasul masail ya. Berkaitan ini Seth, ya. Demo. Apakah di zaman Rasulullah ada demo ke jalan-jalan? Misalnya pro kontra gitu yang ya si kemarin teh. Kalau katanya, nah kalau misalnya Rasul ada, pasti Rasul tidak akan menyarankan demo ke jalan gitu. Seperti itu. Yang harus diperhatikan itu, suatu hukum yang ditentukan itu sangat dipengaruhi dengan kondisi zaman. Ya. Makanya dalam berfatwa juga itu fatwa itu bisa berubah disesuaikan dengan kondisi zaman. Taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman. Nah, zaman Rasulullah pemimpinnya Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin pemimpinnya para sahabat yang mereka itu menegakkan Islam, menggunakan Islam sebagai dasar ya dari pemerintahan mereka, kemudian juga daulah Islam ya, daulah Utsmaniyah, daulah apa Umayyah, Abbasiyah, itu kan masih menjadikan Islam sebagai dasar negara ya. Jadi mereka menjalankan pemerintahan itu sesuai syariat Islam ya. Nah dengan kondisi sekarang beda, benar nggak? Negara sekarang yang tidak menerapkan Islam secara keseluruhan. Nah, jadi jangan menyamakan pemerintahan sekarang dengan pemerintahan zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, jangan disamakan. Berbeda. Ya, berbeda. Ya, dan dalam Islam jelas kalau pemimpin salah, nasihati, luruskan, betul enggak? Tapi kalau pemimpin salah masa dibiarin? Harus diluruskan kan? Enggak boleh kemudian pemimpin itu berbuat zalim, berbuat salah, lalu sebagai rakyat hanya diam saja. Sebagai rakyat itu harus meluruskan pemimpin yang salah. Bahkan Umar bin Khattab kan dia mengatakan kepada siapa di antara kalian yang berani, sampai ada saya seorang sahabat. Wahai Umar, kalau saya, dia mengacungkan pedang, kalau engkau kemudian berbuat apa namanya menyeleweng ya dari aturan Allah, maka pedangku inilah yang akan meluruskan. Lalu apa kata Umar? Dia mengatakan alhamdulillah, ya Allah masih memberikan untukku orang yang mau meluruskanku. Itu ya. Jadi kalau pemerintah atau pemimpin salah, diluruskan. Dan itu sudah biasa. Ya, dan menjadi contoh Rasulullah yang menjadi contoh utama. Lalu Khulafaur Rasyidin, bahkan Khulafaur Rasyidin itu ada perintah langsung dari Rasul agar mengikuti sunnah mereka, sunnatil Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Ya, ketika para ulama, orang-orang yang berilmu banyak menasehati pemimpin mereka, memberikan usulan dan sebagainya, musyawarah. Ya. Gitu. Nah, kemudian demo, apa tujuan kita kemudian demo? Yang dilarang itu adalah kudeta yang menurunkan pemimpin orang-orang beriman yang masih berhak dia memimpin. Itu enggak boleh dikodek, digudeta, direkrut polisi. Ya, demo-demo itu dalam arti seperti orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij pada zaman Utsman, pada zaman Ali. Itu kan mereka berdemo dalam arti mereka ingin menurunkan Utsman, memberontak. Mereka memberontak. Bahkan Utsman dibunuh oleh orang-orang itu, oleh orang-orang Khawarij itu dibunuh. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib juga sama. Ya, dibunuh oleh mereka. Nah, yang tidak boleh itu seperti itu. Ya, orang rame-rame memberontak kepada pemerintah lalu dikudeta, diambil kekuasaan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau demo dalam arti kita menyampaikan pendapat sebagai bentuk koreksi kepada pemerintah yang salah. Loh, kenapa enggak dengan ini aja, dengan nasihat aja? Kenapa enggak datang langsung menasihat? Udah dilakukan itu. Ya, dan orang-orang yang berpendapat mengharamkan demo itu dia mungkin saja mereka tidak mengalami langsung bagaimana cara menasihati, cara menegur para pejabat itu, mereka enggak mengalami. Itu orang-orang yang demo, aksi-aksi umat Islam itu, ya, mereka mendatangi langsung, tapi enggak berguna. Artinya mereka enggak didengar gitu, enggak didengar. Nasihati secara langsung, kirimin surat dan sebagainya, enggak didengar. Maka, ya, kemudian dengan banyak orang datang. Ya, tapi tetap tadi aksi damai Islam itu. Bukan kudeta, bukan mau mengkudeta, memberontak kepada mereka, apalagi merusak, membunuh. Nah, itu yang tidak boleh, itu seperti itu. Justru umat Islam aksinya, demonya damai. Tujuan mereka hanya untuk meluruskan pemerintah yang salah, dan itu wajib. Bahkan kata Rasulullah, sebaik-baik jihad, Abdul Jihad itu apa? Kalimatul Haqqin inna sultanin jahil. Yang menyampaikan kalimat kebenaran, ya, kata-kata di depan pemimpin yang zalim, itu sebaik-baik jihad. Demo itu kan bagian dari meluruskan pemerintah. Gitu ya. Nah, ketika nanti ada yang nerima demo itu, kan enggak semua masuk, ada perwakilan. Perwakilan orang yang kemudian di sana menyampaikan aspirasinya. Nah, ini nanti Indonesia yang ataupun di negara-negara lain juga yang menerapkan sistem demokrasi, yang namanya demo itu adalah diakui sebagai cara untuk memprotes pemerintah. Diakui karena memang bentuk negaranya seperti itu, bagian dari meluruskan pemerintah. Asalkan tidak ada anarkis tadi itu, ya. Itu enggak boleh tentu ada anarkis dan sebagainya. Nah, sedangkan di Saudi, kenapa dilarang demo? Karena memang pemerintahannya menerapkan tidak cara seperti itu, tidak cara meluruskan pemerintah, enggak dengan turun ke jalan lalu teriak-teriak, enggak, bukan dengan cara seperti itu. Kalau di Saudi, karena beda. Jadi kita harus memberikan menilai hukum itu tidak disama semua, enggak. Tergantung kondisi. Negara Indonesia modelnya beda, Saudi beda negaranya. Nah, ini kan kebanyakan orang yang menilai hukum demo di Indonesia dengan ukuran di Saudi, ya beda. Saudi kan kerajaan yang masih menjalankan syariat Islamnya. Ada syariat Islamnya yang dijalankan, yang juri potong tangan, yang membunuh di kisos. Itu di Saudi diamalkan syariat Islamnya, diamalkan. Ya, jadi enggak seperti kata orang, apalagi disebut bugot, itu yang demo bugot. Bunuh aja mereka. Wah, itu justru mereka yang sesat, yang kacau. Kudeta termasuk bugot juga. Iya. Ya, orang-orang yang memberontak. Ya, tapi terhadap orang yang bugot sekalipun, ingat ya, bahasa bugot juga dia bisa jadi bugot itu orang-orang beriman. Iya, buat kan terlibatan dalam ini. Iya. Itu di surat Al-Hujurat. Iya. Fa'in bagot aihidalam. Itu kan bugot. Jadi orang yang kemudian, nah itu terjadi zaman Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Muawiyah kan enggak setuju dengan yang menjadi keputusan Ali bin Abi Thalib dalam masalah menyikapi permasalahan dibunuhnya Utsman. Itu terjadi perbedaan pendapat, ya terlebih juga jarak mereka jauh. Muawiyah di Syam, pemimpin Syam, Muawiyah itu pemimpin Syam pada saat itu. Sedangkan Ali kan di Medina, lalu pindah ke Ufa pemerintahannya. Itu kan jauh, ada jarak gitu kan, ya. Nah sampai kemudian terjadi perang yang dikenal dengan perang Siffin, yang sebelumnya dengan Aisyah ada perang Jamal, ya. Nah itu bisa diterapkan, yang kemudian dan Muawiyah itu tidak ada keinginan untuk merebut kekuasaan yang disebut kudeta, tadi nggak ada. Muawiyah hanya tidak setuju dengan yang menjadi keputusan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau menurut Muawiyah itu, ya ini para pembunuh Utsman itu harus diadili dulu, ya, baru disuruh apa mengangkat baiat. Jadi Muawiyah nggak mau baiat dulu kepada Ali, karena baiat itu juga pilihan, jangan mau baiat atau tidak, ya. Itu ada punya alasan, punya hujah. Nanti ketika ditanya oleh Allah Muawiyah, kenapa kamu tidak langsung bayat kepada Ali, punya alasan kenapa. Karena waliudam Muawiyah itu waliudamnya Utsman, Muawiyah itu keluarganya Utsman, dia wajar sebagai keluarganya Utsman menuntut darahnya Utsman yang ditumpahkan, yang dibunuh, ya. Bahkan Utsman itu kan lagi baca Quran, lagi saum hari Kamis, ya, kepada saat itu di dalam di rumahnya itu dikepung, lalu dibunuh, berceceran di pusatnya itu darah Utsman bin Affan. Iya, ada sekitar 5 orang masuk ke dalam berontak, ya. Nah dari situ mulai awal terjadi ketegangan di antara orang beriman, sampai terjadilah perang antara orang-orang beriman. Nah itu yang disebut tabghi itu, ya. Tapi masing-masing berijtihad, Muawiyah berijtihad, Ali berijtihad, walaupun ijtihad yang benar ada pada Ali, ya, karena Ali menganggap untuk menyelesaikan para pembunuh Utsman enggak segampang itu, sulit karena masyarakatnya juga udah beda. Makanya ketika ditanya Ali bin Abi Thalib itu, kenapa, katanya, dulu waktu Abu Bakar, Umar kok tentram gitu kan, masyarakat itu, pemerintahannya itu bagus, sedangkan pada zaman Utsman dan engkau ini justru malah begini. Ada orang yang bertanya gitu kepada Ali. Kata Ali apa? Kalau zaman Abu Bakar dan Utsman, masyarakatnya itu seperti saya dan Utsman. Pak Abu Bakar dan Umar, masyarakat seperti saya dan Utsman. Tapi kalau zaman Utsman dan zaman saya itu, masyarakat seperti kamu, gitu. Ya, ya, balik ke Ali. Ya. Itu kan sampai terjadi perang dan ada yang terbunuh. Sampai kemudian Amr bin Yasir terbunuh. Makanya kata Rasulullah, pernah disebut oleh Rasul pada saat membangun Masjid Nabawi, itu kan Amr bin Yasir itu sampai kubolokot ku debu badannya itu. Ya Rasul melihat gitu kan. Lalu dia mengatakan, "Ya Amr," gitu kan. Taktulukal fi'atul bagian. Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh golongan bagiah dari Bugot, bagiah orang yang memberontak kepada pemerintah. Dan ternyata ketika zaman Ali dan Muawiyah itu berperang, Ammar ada di pihak Ali. Ya, berarti yang pihak bagiah yang mana? Muawiyah. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa sesat, tidak. Ini berijtihad, ijtihad. Kan yang namanya ijtihad itu kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Enggak ada yang berdosa kalau ijtihad. Apalagi berkenaan dengan tertumpahnya darah Utsman bin Affan, khalifah orang yang soleh, tentu akan berbeda pendapat di antara kaum muslimin. Ya, nah dalam hal seperti itu pernah terjadi di kaum muslimin. Tapi semuanya yang tertumpah darah dari orang-orang muslim, mereka insya Allah semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dibersihkan darah mereka. Jadi kemudian seperti kata Umar bin Abdul Aziz, mereka sudah dibersihkan darah mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemudian kita kotori mulut kita dengan mencela mereka. Sekarang kan banyak di buku-buku sejarah itu ditulis oleh orang-orang ya, orientalis yang sebenarnya enggak suka terhadap Islam, itu kan dicari-cari kesalahan Muawiyah, kesalahan Utsman, bahkan dilecehkan, direndahkan. Itu sudah dibersihkan oleh Allah, mereka mengotori mulut mereka dengan mencaci maki para sahabat. Muawiyah itu sahabat yang mulia. Muawiyah. Ya, bahkan dalam satu hadis ketika Rasulullah tidur bangun berkeringat ya ketika menginap di Ummu Haram. Ummu Haram itu salah satu mahramnya Rasulullah SAW. Ummu Haram bintu Milhan. Ya, ada apa ya Rasul? Ya, kata Rasulullah, akan ada satu pasukan armada laut. Ya, yang pemimpinnya itu diampuni, pemimpin dan pasukannya diampuni oleh Allah. Kata Ummu Haram bintu Milhan, ya Rasul, doakan aku termasuk mereka. Kata Rasulullah, ya, kau termasuk mereka. Itu yang pertama, babak pertama. Lalu babak kedua, kata Rasulullah, ada lagi babak kedua. Ya, pasukan itu ada perang lagi babak kedua. Kata Ummu Haram, ya Rasul, doakan lagi aku termasuk mereka. Kata Rasulullah, tidak, kamu termasuk golongan pertama. Jadi enggak ikut ke yang ke babak kedua, kenapa? Meninggal. Dan itu terbukti. Dan ketika Rasulullah mengatakan pasukan, pemimpin dan pasukannya itu diampuni oleh Allah, itu pasukan siapa? Itu dipimpin oleh Muawiyah. Armada laut pertama. Ya, pada zaman Utsman. Jadi pimpin oleh Muawiyah dan kemasukan dia ampuni. Jadi Muawiyah itu termasuk kepada yang tadi dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Termasuk Ummu Haram tadi itu di babak pertama dia pada saat naik atau apa gitu lalu terjatuh tenggelam. Ya, meninggal Ummu Haram itu. Jadi hanya ikut babak pertama, babak keduanya udah enggak ada. Makanya kata Rasul, tidak, kamu termasuk yang golongan pertama yang tadi. Jadi Muawiyah itu memang sahabat yang mulia dan dia salah satu penulis wahyu Rasulullah. Kalau kemudian ada orang meragukan kesolehan Muawiyah, sama dengan meragukan ya wahyu yang dia tulis. Ya kan? Ada lagi? Ya. Ini bahas rumah saya, jadi enggak ada waktu lagi, sudah cukup ya, kita disambung aja sehingga nanti sore bisa banyak waktu ya untuk menghafal, untuk tadarus sebagainya. Jadi disambungkan aja sekarang. Ya, jadi bahas rumah sayanya langsung ditanya jawabannya sih. Seperti itu. Ya. Yuk, Anwar terus ya, terus Anwar. Gak apa-apa, bagus. Ada soal, nasi makan malam hari terbaik itu hanya makan malam itu boleh dikasih malam hari atau malam hari? Enggak, siapapun yang beribadah, baik dia sedang itikaf atau sedang di rumah, dalam arti bukan berarti dia kemudian menjadi orang yang tidak mau itikaf, apalagi benci itikaf. Ya, dia tidak itikaf bisa jadi karena terhalangi, ada halangan, ya kan? Kalau ibu-ibu, kalau perempuan kan dia banyak tugas di rumahnya yang bisa ditinggalkan. Lalu kemudian pada malam hari itu beribadah, ya, sholat, baca Quran, zikir. Nah, orang-orang seperti itu juga akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, kalau misalnya yang itikaf tapi malamnya tidur, enggak ibadah, ya sama aja enggak dapat Lailatul Qadar. Karena antara Lailatul Qadar dengan itikaf sesuatu yang berbeda. Dalam arti orang yang beritikaf belum tentu mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Ya kan? Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak semuanya itikaf. Jadi itikaf itu kan tadi salah satunya memburu Lailatul Qadar. Jangan sampai pada saat waktunya untuk memburu malah tidur. Ya, makanya minimal dari jam 2 itu sampai seterusnya. Kalau misalnya nanti sebelum sahur ya ada istirahat dulu ya silakan. Tapi kan memang kalau orang lain itu satu malam full ya. Kalau di masjid-masjid yang lain itu jadi dari wada isya terus gitu kan. Enggak tidur-tidur semalam. Ya. Jadi malam enggak tidur-tidur, siang tidur terus ya. Kalau misalnya kan seperti orang-orang, jadi malamnya itu full. Sedangkan di dalam Al-Quran kan, kami menjadikan siang untuk ini kan, sedangkan malam untuk tidur. Apakah tidak bertentangan atau ada keutamaan khusus di siang menerangkan? Tidak ada kehususan. Memang ketika ahya lailahu itu kan di sebelum salam ya, disebut asahru begadang, begadang. Oh, begadang. Ya, tapi kan bukan berarti. Ya, menghidupkan malam ataupun mendapat pahalanya itu hanya bagi orang yang full semua, enggak. Ya, kita juga manusia kan, Rasulullah juga ketika ngantuk ya tidur dulu gitu, jangan dipaksakan. Rasul juga ya. Dia ada istirahatnya. Ya. Sudah. Apa? Enggak. Kalau yang anak baca maksud jadi pada malam itu jadi kumanya tenang gitu, hening gitu. Jadi enak wes suasana nanti. Kuman ya. Sampai Rasul tadi di sholat becek-becekan ketika pas sujud dia tuh sholat di tanah yang becek. Manya di sana. Ada kebenaran. Jadi sebenarnya enggak ada ciri tertentu. Ya. Bisa jadi pada satu ketika hujan, tapi Lailatul Qadar yang lainnya enggak. Jadi sebenarnya enggak ada ciri khusus. Ya. Kalau yang ada hadis sahih itu carilah di ya malam banjir. Atau siapa yang mau cari di malam 27. Ya udah. Ya. Malam 27 itu kemungkinan besar malam 27. Tapi bisa jadi juga di malam yang lain. Cuman kemungkinan besar malam 27. Ya maksudnya supaya kita ibadahnya hanya untuk Lailatul Qadar saja, enggak. Terus menghidupkan malam, berarti kan semua malam. Ah ya lailah. Setiap malam ya udah. Ya. Ya terutama lebih dilebihkan itu malam-malam ganjil. Kemarin kita malam berapa? Tadi malam 22 ya. Nah, sekarang 23. Ini ganjil sekarang. Iya lah, harus lebih lagi. Jadi melengkapnya supaya lebih lagi. Pas beres nape ada yasinan negara itulah. Tah pas si jenazah nate dibawa si keluarga nate kudu ngolongan. Tah beres itu teh ada dari keluarga nate mela jantung pisah. Saya tadi pas bapak ditanyakan ke guru akbar cina emang ayah bapak ayah dia kamu cina sebagai simbol dia tak mau sehukum lah jantung naik banget ya itu kan di doa negara itu. Berkah cina ngambil berkah kudu dino cai jenazah. Meskipun budaya kalau dia menjadi satu ritual yang tidak masuk akal itu menjadi bagian dari dia anggap sebagai ibadah. Sedangkan ibadah itu harus ada contohnya dari Rasul. Ya kan? Harus ada contoh.